gak bisa ketemu hari ini. Gak apa-apa kok. Eh sayang, udah dulu ya, mama nelpon. Hai babe, ketemu di tempat biasa ya. Nikmat hari-hariku, dimanja kamu setiap waktu. Nikmat hari-hariku, saat kau sibuk ada si dia. Tidak aku sangka betapa nikmat mendua saat kau tak bisa ku tinggal telepon dirinya. Dapat perhatian dari kalian berdua, kencan pun ku bisa ku tinggal. Cuma pengen manggil kamu baby aja.